tapi kita berdua bertemu. Cinta kita kini telah berpadu. Bahagia hatiku terasa kini. Kita selalu berdua selamanya. Tapi aku tak tahu apa sebabnya hati kita berdua bertemu. Cinta kita kini telah berpadu. Bahagia hatiku terasa kini. Selalu berdua, kita selalu berdua.